Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala wama lahum alla yu'adzibahum Allah wa hum yusadduun 'anil masjidil haram wa ma kanu awliya'ah in awliya'uhu illal muttaqun walakin aktsarahum la ya'lamun wa ma kana salatuhum 'indal bayti illa muka'an wa tasdiyah fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun. وَمَا لَهُمْ tidak ada bagi mereka kalau dalam artinya وَمَا لَهُمْ ada apa dengan mereka أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ untuk kemudian Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyiksa mereka. Maksudnya kata sahabat Rahman As-Sa'di rahimahullah, tidak ada satu penghalang pun bagi mereka untuk disiksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah menimpakan azab bagi mereka. Walaupun rahiman rahimukumullah, kita baca tadi sore ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebelumnya bahwasanya tidak disiksanya mereka, tidak diazabnya mereka ketika itu yang pertama karena wujud Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini makna ayat Allah, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sebab yang kedua mereka tidak disiksa ketika itu adalah karena adanya orang-orang yang beristighfar. Qala kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala sama dengan yang kita baca di sini. Sabar bin Sa'd rahimahullah menyatakan bahwasanya yang beristighfar itu adalah mereka orang-orang musyrikin. Di satu sisi mereka menantang, lancang menantang datangnya azab, tapi dalam keadaan mereka pun takut. Ketika di hadapan orang banyak menantang-nantang, lancang menantang azab, tapi ketika sendirian mereka takut kemudian beristighfar, minta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau demikian penafsirannya, kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, berarti ayat yang sedang kita baca malam ini, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah, ini nasikh, memansukh hukum ayat yang tadi sore kita baca. Ya. Penafsiran yang kedua yang disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dan beliau cenderung kepadanya, bahwasanya domir wahum yastaghfirun yang kita baca tadi sore, wama kana Allahu mu'adzibahum wahum yastaghfirun, yakni nafarun minal muslimin alladzina ma'hum fi Makkah, yang beristighfar itu adalah beberapa orang muslimin masih tinggal di Mekah. Mereka yang beristighfar, ya, bukan orang-orang musyrikin kufar. Jadi dia cenderung dikuatkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Nah, beliau sebutkan dua. Yang pertama buat istighfar itu adalah mereka sendiri, orang-orang musyrikin, dan beliau sebutkan dengan sighah tamrid waqila. Kalau demikian berarti kata beliau ayat yang sedang kita baca sekarang adalah memansukh hukum yang tadi. Kalau sekarang Allah berfirman dalam ayat ini, ya tidak ada satu penghalang pun untuk Allah menimpakan azab kepada mereka. Kenapa? Wahum yusudduna li masjidil haram. Karena mereka telah menghalang-halangi orang untuk datang ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya. Dan mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran kedua, wahum yastaghfirun, yang sebut Ibnu Katsir dan beliau kuatkan, yakni yang beristighfar itu adalah orang-orang muslimin yang masih tinggal di Mekah. Sehingga ya, ketika mereka telah hijrah, dan terkhusus di sini ketika perang Badar yang sedang kita baca kisahnya dalam banyak ayat surat Al-Anfal, ya Allah timpakan azab kepada mereka, terbunuhnya banyak tokoh-tokoh Quraisy di perang Badar. Ya, jadi tidak ada satupun yang menghalangi, bisa menghalangi mereka mencegah datangnya azab Allah kepada mereka. Karena mereka dalam keadaan yasudduna li Masjidil Haram, dalam keadaan mereka menghalang-halangi kaum muslimin dari Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'ah, dan mereka bukanlah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. In awliya'uhu illal muttaqun. Sudah kita sebutkan tadi pagi, tadi sore, bahwasanya in kalau datang setelahnya illa, berarti ini bermakna nafi. Ya, mereka bukan wali-wali Allah. Yang namanya wali-wali Allah itu hanyalah orang-orang yang bertakwa. Karena an-nafi setelahnya illa tufidul hasr, memberikan faedah hasr, yakni hanya. Seperti la ilaha illallah, tidak ada sesembahnya hak ya kecuali Allah, ini hanya Allah yang berhak diibadahi. Inna waliyahu illal muttaqun. Tidak ada yang namanya wali-wali Allah itu kecuali hanyalah orang yang bertakwa. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Wa ma kana salatuhum indal bait, dan tidaklah salatnya mereka, ibadahnya mereka, orang-orang musyrikin di sisi Ka'bah, illa muka'u wa tasdiyah, kecuali ya tepuk tangan dan bersiul. Fadukul adab, maka rasakan oleh kalian adab, bima kuntum takfurun, karena perbuatan kalian yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh sebagian mufassirin maksud ayat fadukul adab bima kuntum takfurun, yakni terbunuhnya mereka di perang Badar, 70 orang tokoh musyrikin ya kurang lebih terbunuh di perang Badar. Nah, berkata Sa'd Rahman As-Sa'idi rahimahullahu taala, "Summa qala ta'ala kun Allah berfirman, wa ma lahum alla yu'adzibahumullah." Ai kata beliau, "Ayyu syai'in yamna'uhum min adzabillah?" Perkara apa? Sesuatu apa? Jadi apa yang akan menghalangi mereka, menjadi tameng bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala? Wa qad fa'alu ma yujibu dzalik, dalam keadaan mereka telah melakukan perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yujibu, yang mewajibkan, mengharuskan dzalik, azab, yang mengharuskan datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan yang menyebabkan mereka, mewajibkan mereka, mengharuskan mereka terkena azab? Wahuwa saddun nasi anil Masjidil Haram, yaitu menghalang-halangi kaum muslimin dari Masjidil Haram. Khususan, terkhusus, saddahum an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu, mereka menghalang-halangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alladzina hum aula bihi minhum, yang padahal mereka Rasul dan para sahabatnya adalah orang-orang yang aula, yang lebih utama, yang lebih berhak untuk menempati Ka'bah dibandingkan mereka. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam umrah Al-Hudaybiyah, beliau terpaksa harus pulang kembali ke Madinah karena tidak boleh masuk untuk umrah ketika itu. Pada tahun berikutnya di Umratul Qadha, beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukannya. Dihalang-halangnya untuk melakukan umrah. Qala wa lihada qala wa ma kanu, dan bukanlah mereka yadal musyrikun awliya'ah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yuhtamalu anna dhamira ya'udu ila Allah, dhamir dari awliya'ah, dhamir hu itu awliya'ahu, hu-nya ini dhamir bisa kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini awliya Allah, mereka bukan wali-wali Allah. Wayahtamil wayuhtamal an ya'u'anuh ya'udu ila Masjidil Haram, bisa juga dhamir hu-nya ini kembali ke Masjidil Haram. Wa ma kanu awliya'a Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram berarti mananya wa ma kanu aula bihi min ghairihim. Jadi mereka bukanlah orang-orang lebih berhak untuk menempati Masjidil Haram. In awliya'uhu illa al-muttaqun. Ya, tidaklah wali-wali Allah itu kecuali orang-orang bertakwa. Ya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Qala wa hum alladzina amanu billahi wa rasulihi. Wali-wali Allah adalah orang bertakwa. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya. Wa afradullaha bitauhid wal ibadah. Kemudian mengesahkan Allah dengan tauhid dan ibadah yang mereka lakukan. Wa ahlasallahu wa akhlasulahu din. Mengikhlaskan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Pada dzalika, oleh karena itu, iddau li anfusihim amran, mereka mengaku untuk diri mereka, diri mereka lebih berhak terhadap satu perkara. Ghairuhum aula bihi, padahal orang lain lebih berhak dibandingkan dia. Ayat yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun ayat wa ma kana salatum indal baiti la mukaw wa tasdiyah, padukun azab bima kuntum takfurun. Disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah, ini ayat bantahan bagi mereka orang sufiyah, ya, yang beribadah kepada Allah dengan berjoget, bertepuk tangan. Nah, ini ayat, dan maksud perbuatan mereka adalah perbuatan tersabuh bil kuffar, bil musyrikin. Dari ini juga para ulama menyatakan bahwasanya tepuk tangan dan juga bersiul ini tidak boleh karena tersabuh bil kuffar, walaupun bukan dalam ibadah, bukan walaupun seorang melakukannya bulan, bukan dalam salat, walaupun dalam keseharian, ini tidak boleh karena ini adalah perbuatannya musyrikin. Muka Allah tasdiyah. Kata beliau rahimahullah, yani anna Allah ta'ala innama ja'ala baitahul haram liyuqama fi dinu. Allah itu menjadikan baitullahil haram untuk ditegakkan padanya agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tukhlasu lahu fil ibadah, untuk seorang mengikhlaskan ibadah kepada Allah di situ, di Masjidil Haram. Fa'al-mu'minuna hum alladziina qamu bihadzal amri, dan kaum mukminlah yang qamu bi, ingat qamu bi, ini dia artinya melaksanakan, menegakkan. Kaum mukminin yang melaksanakan hal tersebut, yang beribadah kepada Allah, menegakkan agama Allah dan ikhlas dalam beribadah kepada Allah. Qala wa amma haula'il musyrikun. Adapun mereka orang-orang musyrikin, Alladzina yasudduna anhu yang menghalang-halangi orang dari Masjidil Haram. Fama kana salatuhum fi. Tidaklah salat yang mereka lakukan di Masjidil Haram. Allati hiya akbaru abwaabil ibadat. Yang mana padahal salat adalah ibadah yang paling akbar, yang paling besar. Tidaklah salat yang mereka lakukan itu kecuali illa muka'u wa tasdiyah. Qala ay safiran wa tasfiqa, kecuali safir itu siulan, wa tasfiq itu tepuk tangan. Fi'lal jahalati al-agbiya, perbuatannya orang-orang bodoh dan orang-orang al-agbiya, orang-orang yang jahil dan orang-orang sangat bodoh. Alladzina laysa fi qulubihim ta'zimun rabbihim, orang-orang yang tidak ada di hati mereka ta'zim, pengagungan kepada Rabb mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ramadhiba bihuquqihi, ya, perbuatan orang-orang yang tidak tahu akan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtirama li afdalil biqa'i wa safiha, perbuatan orang-orang yang tidak tahu, ya, harusnya memuliakan, menghormati tempat yang paling afdal, tempat yang paling mulia di bumi ini, ya, nih, Ka'bah di Masjidil Haram. Pada sabda Rahman al-Sa'adir rahimahullah, fa'idha kanat halihi salatuhum fi, kalau demikian keadaan salat mereka di Masjidil Haram, salatnya saja hanya bertepuk tangan dan bersiul. Salat yang merupakan akbar ibadat, ibadah yang paling besar saja demikian, fakayifa bibakiyat ibadat, bagaimana lagi kira-kira dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Fa'ayu syai'in kanu awla bihadal bait minal mu'minin, kalau demikian amalan mereka, iya, perkara apa yang menjadikan sebab, yang menjadikan sebab, menjadi alasan mereka lebih berhak untuk di Ka'bah dibandingkan kaum mukminin. Alladzina hum fi salatihim khashiyun, yang mana padahal mukminun itu dalam salat mereka khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi muridun, yang padahal di antara sifat mukminun itu adalah mereka orang-orang yang 'anil lagwi, dari perbuatan sia-sia mereka berpaling. Ila akhiri ma wasafahumullah, ya, sampai akhir yang Allah sifatkan tentang mukminin, ya, di surat Al-Mu'minun di antaranya. Minas sifatil hamidah, ya, sifat-sifat yang terpuji yang ada pada kaum mukminin. Wal afal sadidah, perbuatan-perbuatan yang terbimbing yang ada pada kaum mukminin. Nah, ini penafsiran ayat yang ke 35. Saya intinya sebelumnya, kata beliau rahimahullah ta'ala, kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala lahum badama makkana lahum fi, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman setelah sebelumnya Allah memberikan kesempatan kepada mereka orang-orang musyrikin tinggal di Masjidil Haram, kemudian Allah berfirman, ya, di ayat yang berikutnya nanti surat Taubah, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, innamal musyrikuna najasun, ya, orang-orang musyrikin adalah orang-orang yang najis, najis i'tiqad mereka, keyakinan mereka, kekufuran mereka. Fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim hadha, maka mereka tidak boleh mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Ya, yang awalnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada mereka, kemudian Allah larang mereka untuk mendekati Masjidil Haram. Dan dalam ayat ini Allah berfirman, fadukul azaba bima kuntum takfurun, wallahu alam bisawab. Fadukul azaba bima kuntum takfurun.